Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita akan manfaatkan waktu yang mubarakah ini untuk bersama-sama mempelajari ilmu yang berkaitan dengan tilawatul Quran atau berkaitan dengan Al-Quran secara lebih luas. Sebagaimana yang telah kita rencanakan pada setiap hari Senin dan Jumat menjelang iftar, kita mengadakan kajian bimbingan tajwid. Namun untuk hari ini karena satu dan lain hal belum ada kesiapan materi yang bisa dibaca oleh semua hadirin wal hadirat, maka kita mengisi waktu ini untuk membacakan, mempelajari beberapa fatwa-fatwa para ulama yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Kita nukilkan dari fatwa-fatwa ulama, baik itu Lajnah Ad-Daimah atau masyayikh seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani dan yang lainnya. Nah, yang pertama tentang fatwa ulama berkaitan dengan hukum menyentuh mushaf tanpa wudu. Apa hukum menyentuh mushaf tanpa wudu? Su'ila fadilatul Syekh rahimahullah ta'ala, Syekh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala, ditanya tentang hukum menyentuh mushaf tanpa wudu, ya, atau memindahkan mushaf dari satu tempat ke tempat yang lainnya oleh seorang yang tidak bersuci, tidak punya wudu. Nah, beliau menjawab rahimahullah, la yajuzu lil muslim massul mushafi wa huwa ala ghairi wudu'in inda jumhuri ahli ilmi. Tidak boleh bagi seorang muslim menyentuh mushaf dalam keadaan tidak berwudu. Ini merupakan pendapat jumhur mayoritas para ulama, wa huwa alladhi alaihi al-a'immatul arba'ah, para imam-imam madzhab yang empat, al-imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya berpendapat tidak bolehnya seorang muslim yang tidak berwudu untuk menyentuh mushaf. Wa huwa alladhi kana yufti bihi ashabun nabi. Dan inilah fatwa dari para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Ya. Disebutkan hal ini dalam riwayat dari Amr ibn Hazm radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah menulis sebuah risalah kepada penduduk Yaman. Dalam risalah tadi disebutkan oleh Nabi SAW, wa an la yamassal qur'ana illa tahir, wa an la yamassal qur'ana illa tahir, dan hendaklah tidak menyentuh mushaf kecuali seorang yang tahir. Wa an la yamassal mushafa illa tahir. Ini hadis yang jayyid, yang baik, bagus sanadnya, bisa dijadikan sebagai landasan dalam beramal. Nah, sehingga tidaklah diperbolehkan seorang muslim dalam keadaan tidak bertaharah untuk menyentuh mushaf. Nah, keadaan suci dari hadas yang kecil ataupun besar, ya, lakin idza diwasithah, namun wasithah ada menghawasithah ada apa? Quran Allahul Quran membukakan mushaf, ya. Dia membacanya dari mushaf juga tidak mengapa. Intinya dia tidak menyentuh secara langsung dengan tangannya dalam kondisi dia tidak bersuci. Naam. Tayyib. Lakin al-junubu, adapun orang yang junub, ya, diperkecualikan bagi orang yang junub, Orang junub adalah orang yang mengalami apa? Hadas besar seperti ihtilam atau na'am al-jima'. Nah, maka yang seperti ini adalah keadaan yang menghalangi seorang muslim dari membaca Al-Quran. Seorang junub yang membawa hadas besar tidak diperbolehkan untuk membaca, melafadzkan ayat-ayat Al-Quran. لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا لله. Bahwa Nabi SAW tidak terhalang dari membaca Al-Quran kecuali karena keadaan janabah yang beliau alami. Ya. Warawa Ahmad bi isnadin jayyid an Ali radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min al-ghaiti wa qara'a shay'an min al-Qur'an wa qala hadha liman laysa bi junubin amal junub fala wala ayah. Ya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, ya, setelah menunaikan hajatnya, yakni beliau berhadas kecil. Wa qara'a syai'an min al-Qur'an, lalu beliau melafadzkan beberapa ayat dari Al-Qur'an. Nah, kemudian beliau mengatakan wa qala hadza liman laisa bijunub. Ya. Boleh membaca Al-Qur'an bagi mereka yang tidak junub. Ya. Adapun hanya mengalami hadas kecil boleh melafadzkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ammal junub fala. Adapun orang yang junub fala, maka tidak boleh. Wala ayah. Satu ayat pun tidak boleh bagi seorang yang junub untuk membaca Al-Qur'anul Karim, ya, walaupun dari hafalannya. Ya. Apalagi apa? Memegang mushaf. Ya. Baik. Wa ammal muhdits hadatsan asghar. Ya, sekali lagi bagi mereka yang mengalami hadats kecil, maka boleh membaca tanpa memegang mushaf. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik. Amal istima', ini ditambahkan dari jawaban pertanyaan yang berikutnya, ya. Ya. Pertanyaan berikutnya juga terkait dengan hukum seorang yang junub memegang Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an, maka jawabannya sama tadi, sudah kita terangkan. Kemudian diterangkan yang berikutnya, amal istima' li qira'atil Qur'an fala haraj fi dzalik. Adapun seorang yang junub mendengarkan bacaan Al-Qur'an, istima', menyimak bacaan Qur'an tidak mengapa. Ya. Menyimak, mendengarkan qira'atul Qur'an fala haraja fi dzalik. Maka tidak mengapa bagi seorang yang junub untuk melakukannya. Istima'u qira'atil Qur'an, mendengar bacaan Al-Qur'an. Lima fihi min idatil 'azimah. Karena di dalam istima'u qira'at al-Qur'an terdapat faedah yang demikian agung. Ya. Tayyib. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada pertanyaan yang juga berkaitan dengan memegang mushaf. Ini pertanyaannya adalah bagaimana memegang sampul Qur'an. Sampulnya saja. Baik. Pertanyaannya bagaimanakah hukum menyentuh mushaf? Bagian mushaf yang mana yang tidak boleh disentuh oleh seorang yang sedang berhadas? Ya, apakah semuanya? Apakah lembaran-lembarannya? Ataukah bagian yang tertulis padanya ayat-ayat Al-Qur'an? Ya. Atau bagaimana? Maka jawabannya kullul mushaf la yajuzu massuhu. Semua bagian mushaf tidak boleh disentuh. Ya. Tanpa wudu. Ya. Sawa'un alladhi fihi kitabah aw laisa fihi kitabah. Tidak dibedakan apakah bagian itu tertulis padanya ayat atau kosong dari tulisan ayat-ayat Al-Qur'an. Selama itu adalah bagian tidak terpisahkan dari mushaf, maka hukumnya adalah tidak boleh disentuh bagi orang yang berhadas. Baik. Amal jarab alladhi yudha fihi al-mushaf. Berbeda keadaannya bila yang disentuh adalah apa? Jarab, yakni kantong, ya, kresek tas yang di dalamnya ada masahif, ada mushaf-mushaf, maka yang demikian tidak mengapa. Karena ini bagian yang tidak, atau bagian terpisah, ya. Bagian yang terpisah bukan dari mushaf. Wallahu a'lam bishawab. Ini fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Bagaimana anak-anak yang belum berumur memegang mushaf, apa hukumnya? As-sahih, yang benar dalam perkara ini, as-sighara yatasahalu fihim bin nisbah limassil mushaf. Anak-anak dalam hal hukum memegang mushaf, maka ya padanya ada apa, rukhsah, ya. Yakni dipermudah bagi mereka urusannya dalam hal apa? Memegang mushaf. Ya. Tidak ketat sebagaimana orang-orang yang sudah baligh mukallafin, ya. Anak-anak maka dalam hal ini mereka diberi apa? Kelonggaran. Ya'annahum ghairu mukallafin, karena mereka bukan mukallaf, ya. Belum terbebani dengan beban-beban syar'i. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, karena sebagian mereka ba'dhum qad la ya'rifu yatawadda. Ya. Sebagian dari mereka belum tahu bagaimana tata cara wudu yang benar, ya. Diajak berwudu dengan benar sehingga dia menjadi seorang yang tahir dari hadas pun juga mungkin belum bisa. Belum mampu untuk bisa berwudu. Baik. Nah, kemudian juga bila anak tadi mungkin dalam taraf belajar di ma'had, di sekolah-sekolah, ya. Mungkin kalau diharuskan untuk terus dalam keadaan tahir bersuci ketika belajar Al-Qur'an, maka akan banyak kehilangan waktu, ya. Setiap kali berhadas kemudian disuruh untuk berwudu, ya, mungkin akan banyak waktu yang hilang. Nah, apalagi banyak apa namanya, anak-anak mungkin banyak alasan, ya, yang izinnya berwudu namun ternyata kenyataannya hanya ingin keluar dari majelis saja. Nah, cukup bagi seorang muallim untuk mengatakan bagi anak-anaknya, la ta'tu illa mutawadhi'in, tidaklah kalian ketika masuk pelajaran Quran dalam keadaan sudah berwudu. Nah, cukup dianjurkan seperti itu. Nah, namun dalam apa, dalam praktek ya ada kelonggaran, ya, bersama mereka. Nah, bila ada seorang talib shaghir, anak-anak, ya, minta izin keluar dari majelis dan dilihat dia memang serius anaknya, ya, tidak banyak apa, hilah, ya, yakni betul-betul apa, shadiq, jujur dia ingin berwudu, ingin bersuci, kita melihat ada kebaikan padanya, maka tidak mengapa diperbolehkan untuk wudu lalu masuk melanjutkan halaqah. Wallahu a'lam. Ini terkait dengan anak-anak. Jadi ada kelonggaran terkait dengan masul mushaf bagi mereka yang belum baligh. Baik. Bagaimana hukum memegang mushaf al-mutarjam biduni wudu? Hukum memegang mushaf yang dilengkapi dengan tarjamah atau dengan tafsir. Dan ini mungkin banyak di sekitar kita. Mushaf namun di sisi kanan kirinya ada apa? Ada terjemah dengan bahasa kita masing-masing, bahasa Indonesia atau mungkin dengan lughah Arabiyah, ini tafsir bil lughatil Arabiyah. Baik. As-su'al, coba kita dengarkan pertanyaannya. Ba'dun nasi fi biladina yutarjimuna al-Qur'an ila lughatin ukhra wa yumassikunaha aw yamsikunaha biduni wudu. Fal fi'latuhum aw fi'latuhum hadhihi sahihah aw la? Sebagian orang di negeri kami mereka melakukan, yakni menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa-bahasa mereka. Ya, setelah jadi mushaf yang lengkap dengan terjemahnya itu, mereka memegang mushaf tersebut tanpa apa? Wudu. Tanpa wudu. Apakah perbuatan seperti ini bisa dibenarkan? Sahihah amla? Betul apa tidak? Nah, Dan apakah boleh menerjemahkan Al-Quran? Ya. Al-jawab, na'am, yajuzu tarjamatu ma'anil Quran bilughatin ghairil lughatil Arabiyah. Na'am, boleh menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa selain bahasa Arab. Kama yajuzu tafsiru ma'anihi bilughatil Arabiyah. Sebagaimana juga boleh apa? Yakni menjelaskan makna Al-Quran dengan al-lughatul Arabiyah, dengan tafsir, yakni apa, menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab, ya, sebagaimana itu juga diperbolehkan. Maka juga menerjemahkan dalam bahasa yang lain juga diperbolehkan. Wa yakunu dzalika bayanan lil ma'na alladhi fahimahul mutarjim minal Qur'an. Ya, ini merupakan penjelasan dari apa? Dari makna yang dipahami oleh penterjemah tadi. Wala yusamma Qur'anan, dan mushaf yang apa dilengkapi dengan terjemah, dengan tafsir, itu bukanlah dikatakan Qur'an. La yusamma Qur'anan. Wa ala hadha yajuzu an yamassal insan tarjamata ma'anil Qur'an bi ghairil lughatil Arabiyyah wa tafsirihi bil Arabiyyah wa huwa ghairu mutawaddi'in. Ya. Jadi diperbolehkan bagi orang yang tidak bersuci dalam keadaan hadas untuk memegang apa? Memegang tadi tarjamah ma'anil Qur'an. Al-Qur'an yang dilengkapi dengan apa? Terjemahnya. Baik terjemah bil lughatil Arabiyyah ataupun al-lughah ghairil Arabiyyah. Wabillahi taufik. Dalam keadaan tidak berwudu diperbolehkan memegang apa namanya? Al-Qur'an dan terjemahnya. Karena la yusamma mushafan, karena tidak dikatakan sebagai Quran, wa la yusamma Quranan. Wallahu a'lam. Hal al-mushaf al-mujazza' yu'amal mu'amalat al-mushaf al-kamil? Pertanyaan berikutnya, apakah mushaf yang tercetak terpisah beberapa juz, ya. Jadi terkadang kita mendapati cetakan Al-Quran itu dipisah-pisahkan antara juz dengan yang lain, ya. Juz pertama satu jilid, juz kedua jilid berikutnya, atau dalam satu jilid ada beberapa juz, ya. 1-5 dibikin satu jilid dan seterusnya. Bagaimana bermuamalah dengan mushaf yang mujazza, yang dicetak dengan berjuz-juz tadi? Apakah seperti, atau apakah hukumnya seperti bermuamalah dengan atau menyikapi mushaf yang tercetak secara utuh? Ditanyakan hal ini kepada Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Baik, maka jawabannya, al-mushaf yaqulul ulama la yushtaratu an yakuna kamilan. Dinamakan mushaf, ya, oleh para ulama tidak disyaratkan harus utuh dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya. Walau safhatan wahidah, walaupun hanya satu lembar mushaf. Walaupun satu lembar saja berisi apa? Ayat-ayat Al-Qur'an semuanya utuh. Yani satu lembar itu semuanya apa? Ayat-ayat Al-Qur'an, maka itu dikatakan mushaf. Walau safhatan wahidah, fa innahu yathbut lahu hukmul mushaf al-kamil, maka berlaku padanya hukum mushaf yang dicetak utuh dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Fala yajuzu li muhditsin an yamassahu wa la yadkhulu bihi al-khala, maka tidak boleh bagi seorang yang berhadats untuk memegangnya. Tidak boleh pula dibawa ke dalam khala. Ini tempat buang hajat. Baik. Amal ayatul wahidah fi kitabin fahadhihi yajuzu lil insan an yamassal kitab wa huwa bila wudu. Wa yajuzu an yadkhul bihil hammam idza da'atil hajah ila dhalik. Adapun ayat-ayat, ya, yang tertulis dalam sebuah kitab. Ya, jadi ada kitab diniyah, di dalamnya ada beberapa ayat, ya, sebagai dalil misalkan. Ya, misalkan buku tentang fiqih, buku tentang sirah, buku tentang tajwid. Nah, ditanya di dalamnya ya terkait dengan ilmu tersebut, namun ada mungkin dalam beberapa tempat ya tercantum ayat-ayat. Nah, maka yang seperti ini tidak mengapa dipegang, ya. Buku yang seperti ini tidak mengapa untuk dipegang oleh orang yang tidak berwudu. Wa yajuzu an yadkhula bihil hammam, boleh pula dibawa ke dalam kamar mandi apabila memang dibutuhkan, ya. Idza da'atil hajah ila dhalik, kalau memang butuh untuk membawanya, khawatir hilang, khawatir jatuh, ya, dan sebagainya. Tayyib. Wallahu a'lam bishawab. Demikian berkaitan dengan hukum memegang mushaf. Terakhir juga berkaitan dengan hal ini, bagaimana hukum menyentuh asyariyat, ya, kaset al-musajjal alaihi al-Qur'an yang tersimpan di dalamnya qiraatul Qur'an. Liman kana alaihi janabah. Bagaimana hukum menyentuh, ya, kaset atau yang sejenisnya, kaset atau yang sejenisnya yang tersimpan di dalamnya apa? Qiraatul Qur'an atau program Al-Qur'an, ya. Bagaimana hal itu bila dipegang oleh orang yang berhadas, ya. Baik. Maka ditanyakan hal ini oleh atau kepada Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Kemudian dijawab, la haraja fi hamli aw lamsi syariṭil musajjal 'alaihi al-Qur'an liman kana 'alaihi janabah wa nahwiha. Tidak mengapa membawa atau memegang, ya, kaset atau yang sejenisnya yang terekam atau tersimpan di dalamnya apa? Al-Qur'an. Tidak mengapa hal itu dipegang atau disentuh oleh orang yang memiliki janabah atau berhadas. Wabillahi taufiq wa sallallahu alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bagaimana meletakkan hukum meletakkan mushaf Al-Qur'anul Karim di atas atau pada, yakni di lantai, ya. Bagaimana hukum meletakkan Al-Qur'an di lantai, ya. Ma hukmu wad'il Qur'an Al-Karim 'alal ard li fatratin qasirah aw tawilah? Bagaimana hukum meletakkan mushaf Al-Qur'an di atas lantai atau tidak di atas tanah, baik itu sebentar atau dalam waktu yang lama. Wahal yajibu wad'uhu fi makanin murtafi' 'anil ard? Apakah diharuskan meletakkan Al-Qur'an di atas, yakni pada tempat yang lebih tinggi daripada apa? Tanah. Bimiqdar shibrin 'alal aqal, dengan ukuran paling tidaknya apa? Satu jengkal. Ya. Maka dijawab oleh Syekh rahimahullahu taala, ya, oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala dalam majmu' fatwanya, wad'uhu 'ala mahallin murtafi'in afdal. Ya. Meletakkan mushaf Al-Qur'anul Karim di atas atau pada tempat yang tinggi itu tentu lebih afdal, seperti di atas meja, di atas kursi, di atas rak, ya. Taib. Wa nahwi dzalik mimma yakunu marfu'an bihi an ardhnya, di atas, yakni lebih tinggi daripada apa? Lantai atau tanah. Wa in wada'ahu 'alal ardi lil hajati la liqasdil imtihan 'ala ardin tahirin tahiratin bisababil hajah lidzalik ka kaunihi yusalli wa laysa 'indahu mahal murtafi' aw arada as-sujud litilawah fala haraj fi dzalika insyaallah. Dan bila ada seorang meletakkan mushaf di atas lantai, ya. Nah, karena ada hajat, karena ada kebutuhan. Misalkan dia mau sholat dan tidak menemukan, ya, tempat yang lebih tinggi daripada lantai yang dia buat untuk sholat, tidak mengapa. Ya. Atau dia apa? Meletakkannya karena ingin apa? Sujud tilawah sedang membaca Al-Qur'an. Ya. Di luar sholat ini. Kemudian melewati ayat-ayat sajdah. Maka boleh diletakkan. Kemudian dia melaksanakan sujud tilawah. Baik. Lakin idza wada'ahu ala kursiyyin, namun bila diletakkan di atas tempat yang tinggi seperti kursi atau di atas wisadah bantal atau di atas rak, kana dzalika ahwat, maka yang seperti ini tentu lebih hati-hati. Faqad sabata anhu sallallahu alaihi wasallam indama talaba at-taurah limuraja'atiha bisabab inkaril yahud hadd ar-rajm talaba at-taurah wa talaba kursiyya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan ketika meminta untuk didatangkan apa? Taurat. Ketika itu orang-orang Yahudi mengingkari adanya hukum rajam dalam Taurat. Maka Nabi SAW meminta agar didatangkan apa? Taurat, untuk membuktikan bahwasanya dalam Taurat ada hukum rajam yang tertulis di situ. Diminta untuk didatangkan apa? Taurat, sekaligus didatangkan kursi untuk meletakkan di atasnya Taurat tersebut. Tayyib. Baik, maka kesimpulannya anna wad'al Qur'an ala mahalin murtafi', meletakkan Al-Qur'an pada tempat yang tinggi itu lebih apa? Hati-hati, ya. Namun bila meletakkannya di bawah, ya, karena ada hajat, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Tafadhalu, persiapan untuk buka. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.